Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akan kita masukin insyaAllah pembahasan tentang sifat ma'iyatullah, sifat ma'iyah, yakni kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Para ulama membahas tentang sifat ma'iyah ini bagi Allah Ta'ala karena disebutkan di dalam dalil. Para ulama al-sunnah wal-jamaah tidak membuat-buat dan mengada-ada satu sifat pun yang tidak disebutkan di dalam dalil. Telah disebutkan di dalam banyak dalil bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ma'iyah, kebersamaan. Beberapa ayat di antaranya akan disebutkan oleh penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini. Sehingga setelah beliau menyebutkan sebelumnya beberapa ayat tentang sifat istiwa Allah di atas arsy, kemudian beberapa ayat tentang sifat uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketinggian zat dan ketinggian sifat. Ketinggian zat, yakni zat Allah berada di atas seluruh makhluk, dan ketinggian sifat, yakni sifat Allah maha sempurna dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamainya di dalam sifat-sifat tersebut. Berikutnya beliau menyebutkan beberapa ayat tentang sifat ma'iyatullah. Naam. Sehingga pembahasan tentang uluwullah, istiwa dan ma'iyah ini adalah pembahasan yang biasanya disebutkan secara beriringan oleh para ulama al-sunnah. Pembahasan tentang sifat istiwa Allah di atas arsy, sifat uluwullah, maha tinggi Allah di atas seluruh makhluk, dan yang ketiga adalah sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para makhluk. Tiga pembahasan ini biasanya disebutkan oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah secara beriringan. Kenapa? Karena untuk menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Sifat kebersamaan Allah Ta'ala tidaklah bertentangan dengan sifat maha tinggi Allah. Sebab perlu difahami nanti apa yang dimaksud dan kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Demikian pula sifat kebersamaan Allah Ta'ala, ma'iyatullah, tidaklah bertentangan dengan sifat istiwa di atas al-arsy. Dari berbagai ayat dan hadis yang sahih, disimpulkan oleh para ulama beberapa pembahasan. Sehingga akan kita bahas tentang sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, menjadi beberapa pembahasan. Poin pembahasan yang pertama adalah tentang klasifikasi atau pembagian sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Disimpulkan dari dalil-dalil bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla, itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ma'iyah ammah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama semua makhluk, ya, tanpa kecuali. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah bersamanya. Di antara ayat, di antara dalil yang menyebutkan sifat ma'iyah ammah ini, kebersamaan yang bersifat umum mencakup seluruh makhluk, adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, kalian di sini mencakup banyak orang, yang mukmin, yang kafir, atau bahkan juga mencakup jin, ya, sehingga mencakup semua makhluk. Dan ayat-ayat lain yang sebagiannya disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan insyaallah akan kita baca. Adapun macam yang kedua dari sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, adalah ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat khusus, bukan kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Kemudian ma'iyah khasah ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah ma'iyah khasah muqayyadah biwasf atau bisifah, kebersamaan khusus yang berkaitan atau terkait dengan sifat tertentu pada makhluk. Kebersamaan khusus yang berkaitan dengan sifat-sifat tertentu pada sebagian makhluk Allah. Contohnya adalah kebersamaan Allah Ta'ala bersama makhluk-makhluk yang memiliki sifat taqwa. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kebersamaan khasah, ma'iyah khasah, yang berkaitan dengan sifat takwa yang ada pada makhluk. Sehingga Allah memilih kebersamaan yang khusus, kebersamaan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian pula kelanjutan ayatnya tadi, walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang ihsan. Ini sifat yang lain, yaitu ihsan. Kebersamaan Allah yang berkaitan dengan makhluk yang memiliki sifat ihsan. Kemudian macam yang kedua dari ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus ini, adalah ma'iyah khasah muqayyadah bisyakhsin. Kebersamaan khusus yang berkaitan dengan individu tertentu. Individu makhluk juga. Sehingga bukan apa? Bukan dengan sifat makhluk. Bukan sifatnya, tapi langsung spesifik mana orangnya atau mana makhluknya yang disebutkan bahwa Allah bersama mereka. Ya. Kebersamaan khasah yang khusus berkaitan dengan individu makhluk tertentu. Di antara contohnya adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada sahabatnya, temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "La tahzan." Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, "Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini tergolong ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, bukan kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, dan berkaitan dengan individu tertentu, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara contoh ayat lain yang menyebutkan ma'iyah khasah yang berkaitan dengan individu makhluk tertentu adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun. Dan itu akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Sehingga Allah menyatakan dia bersama mereka berdua, tentunya dengan ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Ya, karena Allah menyatakan semacam ini secara khusus untuk Musa dan Harun. Sehingga ini bukan ma'iyah ammah, ma'iyah kebersamaan Allah bersama atau dengan seluruh makhluk. Bukan. Naam. Sehingga dapat disimpulkan ya, dari beberapa macam atau dari pembahasan tentang bagian pembagian ma'iyah ini, kebersamaan Allah Ta'ala bersama makhluk, terfahami bahwa tingkat tertingginya yang paling spesifik, yang paling khusus adalah ma'iyah khasah muqayyadah bisyafs. Kebersamaan Allah yang khusus dan berkaitan dengan individu-individu makhluk tertentu. Ya. Yang Allah sebutkan di dalam ayat, misalkan, ya, makhluk tertentu secara spesifik. Mana makhluknya, siapa dia. yang dinyatakan oleh Allah bahwa Allah bersamanya. Ini berkaitan dengan individu makhluk tertentu. Ini tingkat tertinggi. Kemudian tingkat berikutnya yang kedua adalah ma'iyah khassah muqayyadah biwasf. Ya, kebersamaan khassah khusus yang berkaitan dengan sifat. Sehingga ini mencakup banyak makhluk yang memiliki sifat-sifat tersebut, kan cakupannya luas. Ya, tidak disebutkan secara sempit spesifik siapa makhluknya, mana orangnya, siapa namanya. Ya, tidak. Tapi dengan sifat, dan ini mencakup banyak orang atau banyak makhluk. Kemudian ya, tingkat yang ketiga adalah ma'iyah ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang umum mencakup seluruh makhluk. Naam. Mencakup seluruh makhluk. Kemudian apa makna ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah? Setelah kita memahami pembagian ma'iyatullah menjadi dua macam, ammah dan khassah, lantas apa maknanya, apa maksudnya? Naam, ma'iyah ammah, macam yang pertama tadi, adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang konsekuensinya adalah Allah mengetahui, melihat, mendengar, dan menguasai seluruh makhluk. Sehingga konsekuensi ma'iyatullahil ammah, ma'iyah Allah yang bersifat umum ini adalah bahwa Allah menguasai mereka semua, maha mengetahui, maha melihat, dan maha mendengar mereka semua. Tidak ada yang keluar dari ya, lingkupan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Adapun ma'iyah khassah, kebersamaan yang bersifat khusus hanya untuk makhluk-makhluk tertentu yang Allah sebutkan nama mereka atau mungkin sifat mereka seperti tadi. Ya, maknanya adalah ma'iyah khassah, ma'iyah kebersamaan yang memberikan konsekuensi an-nasr, pertolongan, at-ta'yid, at-taufiq, taufiq dari Allah, hidayah taufiq, bimbingan, ya, al-kala'ah, al-ri'ayah, al-inayah, dan perhatian, pertolongan, bimbingan taufiq, dan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Naam. Secara khusus. Nah, kemudian terfahami dari sini, ketika Allah mengaitkan ma'iyah khassahnya, kebersamaan yang bersifat khusus tersebut, dengan makhluk-makhluk tertentu yang memiliki sifat ini, sifat itu, berkaitan dengan sifat, terfahami bahwa ma'iyah khassah ini ya, itu bertingkat-tingkat. Kebersamaan Allah bersama para makhluk atau kebersamaan khassah, ma'iyah khassah, kebersamaan khusus Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu, itu bertingkat-tingkat. Ya. Sehingga sebagai contoh, orang yang ketakwaannya tinggi, maka kebersamaan Allah bersamanya, kebersamaan Allah dengannya, dengan pertolongannya, bimbingan, hidayah, dan taufiknya, perhatiannya, itu lebih dibandingkan dengan orang yang ketakwaannya, tingkat ketakwaannya di bawah orang yang pertama tersebut. Demikian juga sifat ihsan, sifat as-sabr, ya, Allah bersama orang-orang yang bersabar dan ihsan. Maka tingkat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat sifat tersebut. Sifat ihsan atau sabar tersebut. Kemudian, pembahasan yang berikutnya masih terkait dengan ma'iyatullah, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan yang berikutnya adalah apakah ma'iyatullah, sifat ma'iyah Allah, kebersamaannya ini adalah kebersamaan yang hakiki atau itu sekedar kinayah, kiasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Seperti sifat ilmu, mendengar, melihat, menguasai, ya, dan lain sebagainya. Seperti yang kita terangkan tadi, ma'iyah ammah maknanya adalah apa? Ya, ma'iyah kebersamaan yang konsekuensinya adalah Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan menguasai seluruh makhluk. Apakah sifat ma'iyah itu ma'iyah nyata-nyata? Ya, secara nyata Allah bersama makhluk. Ya, ataukah istilah Allah ma'asabirin atau wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ini sekedar kinayah saja. Maknanya adalah, maksudnya adalah Allah melihat kalian, ya, Allah mengetahui kalian, ya, Allah menguasai kalian, kuasa Allah mencakup kalian semuanya. Ya, sekali lagi pembahasan yang berikutnya ini adalah apakah sifat ma'iyah yang disebutkan di dalam dalil itu nyata Allah bersama makhluk ataukah itu sekedar kiasan, ya, kiasan dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain seperti ilmu, sifat pengetahuan, ilmu, ya, mendengar, melihat, dan semisalnya. Nah, jawabannya, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, ada dua pendapat, ya, atau ada dua pandangan. Pendapat atau pandangan yang pertama adalah yang tersimpulkan dari mayoritas ungkapan salaf rahimahumullah, ya, para ulama terdahulu, yaitu bahwa ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah, sifat ma'iyatullah yang tersebut di dalam dalil itu hanya kinayah 'anil 'ilm wa 'anil sam' wal basar wal qudrah wa ma asbaha dzalik. Itu hanyalah kinayah, kiasan dari sifat ilmu Allah, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni Allah mengetahui kalian, mengetahui keadaan kalian dimanapun kalian berada. Demikian juga kiasan dari sifat sam' dan basar, mendengar dan melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yakni Allah mendengar setiap perkataan kalian dan melihat setiap gerak-gerik dan perbuatan kalian dimanapun kalian berada. Ya, dan semisalnya, itu sekedar kiasan. Itu sekedar kiasan. Nah, sehingga mereka menafsirkan ma'iyah dengan konsekuensi, ya, dari ma'iyah itu sendiri. Konsekuensi Allah bersama maksudnya adalah Allah maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat kalian semua. Kemudian, ya, pendapat yang kedua, ya, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini adalah bahwa ma'iyatullah, sifat ma'iyah yang ditetapkan bagi Allah di dalam Al-Quran dan hadis, ala haqiqatiha, sesuai dengan kenyataannya. Ya, Allah nyata-nyata bersama kita semua. Allah nyata-nyata bersama makhluk. Kebersamaan Allah dengan makhluk itu hak, sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya. Ya. Nah, hanya saja kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut konsekuensinya, jadi itu bukan maknanya tapi konsekuensi. Konsekuensinya adalah Allah, ya, mengetahui kita semua, melihat, mendengar, dan menguasai kita semua. Itu konsekuensinya saja. Itu bukan makna dari ma'iyatullah. Bukan makna dari ma'iyatullah. Itu konsekuensi. Ya, bukan definisi, melainkan konsekuensi buah efek dari sifat ma'iyatullah dengan para makhluk. Buahnya adalah tadi. Naam. Naam. Nah, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih pendapat yang kedua ini? Jawabannya adalah agar tidak menjadi bumerang, ya, yang dimanfaatkan oleh ahlu ta'til, ahlu bid'ah yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Misalkan dan mengatakan wahai ahlu sunnah, kalian itu mengingkari kami ketika mentakwil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Enggak boleh mentakwil, harus sesuai dengan zahirnya. Sementara kalian menafsirkan ma'iyah dengan makna yang bukan ma'iyah. Menafsirkan ma'iyah dengan selain definisi dan pengertian ma'iyah itu sendiri. Tidak menafsirkan ma'iyah sesuai dengan hakikat kenyataannya. Malah ditafsirkan dengan ilmu lah. Dengan sama' Allah maha mendengar, maha melihat dan semisalnya. Naam. Ya, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan beberapa ulama yang lain berpendapat ma'iyatullah sesuai dengan kenyataannya. Ya, Allah bersama kita. Ya. Hanya saja konsekuensi Allah bersama kita adalah tadi Allah mengetahui kita. Allah maha mendengar dan maha melihat dalam keadaan zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, berada di atas arsy. Ini juga tidak dikesampingkan, tidak dilupakan. Allah bersama kita, nyata-nyata Allah bersama kita. Namun zat Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, berada di atas arsy. Tidak boleh dikatakan zat Allah ada di mana-mana. Ya, di setiap tempat ada, ya, tidak boleh. Ya, atau dikatakan bahwa zat Allah itu menyatu dengan makhluk juga tidak boleh. Ya, intinya dipahami bahwa Allah bersama kita, sudah enggak perlu, atau maksudnya adalah tidak menafsirkan ma'iyah itu dengan makna lain. Ma'iyah, sudah begitu saja. Ma'iyah, ma'ay artinya bersama, sudah begitu. Jangan bersama itu adalah mengilmui, kan beda lagi. Bersama itu artinya adalah mendengar, kan bukan. Bersama ya bersama, begitu maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bersama ya bersama. Hanya saja, ya konsekuensi kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluk adalah Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha menguasai seluruh makhluk. Demikian juga ma'iyah khasahnya, ma'iyah khusus tadi, maknanya apa? An-nasr, pertolongan Allah. Konsekuensinya Allah memberikan pertolongan, itu konsekuensinya. Ya, memberikan pertolongan, memberikan taufik dan perhatian secara khusus. Sehingga ma'iyah, maknanya adalah ma'iyah. Kebersamaan, ya kebersamaan. Hanya saja buahnya tadi itulah yang disebutkan. Sehingga mirip-mirip ya yang disebutkan oleh para ulama. Hanya saja untuk menghindari ya apa menghindari bumerang yang bisa saja dimanfaatkan oleh ahlu ta'til. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan seperti tadi, ma'iyah ya, ma'iyah maknanya kebersamaan ya bersama. Ya, hanya saja efeknya, buahnya dan konsekuensinya adalah sebagaimana yang kita terangkan tadi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apakah ma'iyah, sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sifat dzatiyah ataukah termasuk sifat fi'liyah? Ya. Dulu sudah kita pelajari bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat tsubutiyah yang ditetapkan di dalam dalil terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala selalu bersifat dengannya, ya, dan tidak berkaitan dengan kehendak. Ketika Allah kehendaki Allah bersifat, ketika tidak, tidak bersifat, ya, tidak seperti itu. Adapun sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala yang berupa perbuatan. Ketika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak berkehendak, maka Allah tidak lakukan. Apakah ma'iyatullah tergolong sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah? Jawabannya tafsil. Ada perincian. Adapun ma'iyah ammah, ya, ma'iyah, kebersamaan macam yang pertama tadi, yaitu kebersamaan yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk, maka itu tergolong sifat dzatiyah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama makhluk, melingkupi seluruh makhluk, ya, dengan ilmunya, kekuasaannya, kekuatannya, ya, dan lain sebagainya. Sehingga tergolong sifat dzatiyah. Ya, Allah selalu bersama seluruh makhluk, yang konsekuensi kebersamaan tersebut adalah ini. Pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluk, pendengaran, penglihatan Allah terhadap seluruh makhluk. Adapun ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan hamba-hamba tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu, ya, atau kebersamaan Allah, ya, bersama individu-individu makhluk tertentu yang Allah cintai, maka ini tergolong as-sifat al-fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah, karena mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak melakukannya. Ya. Sebagai contoh, misalkan orang ini, hamba ini, dulunya bukan orang yang bertakwa, bukan seorang yang mukmin, sehingga Allah tidak bersamanya dengan kebersamaan yang konsekuensinya adalah Allah memberinya taufik, memberinya pertolongan, perlindungan, dan perhatian secara khusus. Namun setelah, ya, setelah dia beriman, bertakwa, ya, dan seterusnya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya dengan kebersamaan yang khusus, yang konsekuensinya, buahnya adalah Allah, ya, menjaganya, melindunginya, memberinya taufik, memberikan pertolongan dan perhatian secara khusus. Dan berkaitan dengan masyiah. Berkaitan dengan masyiah. Berbeda dengan sifat dzatiyah yang Allah selalu bersifat dengannya. Adapun sifat fi'liyah, ya, terkadang Allah lakukan, terkadang tidak, mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat bahwa kehendak Allah ta'ala itu selalu beriringan dengan hikmah. Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Karena itulah al-hikmah. Nah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apakah ada pertentangan antara sifat ma'iyatullah, sifat ma'iyah Allah, yakni kebersamaan, dengan sifat uluwullah, ya, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada pertentangan? Jawabannya, la tanaqub. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Allah maha tinggi, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Namun di sisi yang lain, Allah juga memiliki sifat ma'iyah bersama makhluk. Ya. Kenapa tidak saling bertentangan? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Allah Ta'ala sendiri yang menggabungkan pernyataan tentang kedua sifat tersebut. Allah telah menyatakan, ya, tentang kedua sifat tersebut sekaligus di dalam Al-Quran. Bahkan ada di dalam apa? Digabungkan dalam satu konteks ayat atau satu konteks kalimat. Allah Maha Tinggi beristiwa di atas arsy sekaligus Allah bersama makhluk. Nah, ketika Allah menggabungkan sekaligus menunjukkan tidak ada pertentangan, karena kita beriman, mengimani, meyakini bahwa tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalam apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapat di dalamnya pertentangan dan kontradiksi yang banyak. Tapi masalahnya adalah pemahaman sebagian kita. Pemahaman sebagian orang, ya, yang tidak benar. Sehingga masih menganggapnya kontradiksi. Atau mengesankan itu saling bertentangan. Maha tinggi di atas arsy, tapi kok bersama makhluk. Sehingga pemahaman yang masih lemah, yang masih perlu belajar lagi. Demikian juga alasan yang kedua, kenapa tidak ada kontradiksi dan pertentangan antara sifat ulu maha tinggi dan sifat ma'iyah kebersamaan adalah dari segi logika dan bahasa boleh disebutkan tentang sesuatu dia tinggi di atas tetapi juga bersama kita. Dia tinggi tentang sesuatu, dia tinggi di atas sana, tetapi juga bersama kita. Di antara contoh tentang hal itu adalah ungkapan orang Arab, Al-Qamar ma'ana wa nahnu nasir. Bulan itu selalu bersama kita. Bulan itu bersama kita dalam keadaan kita berjalan. Melakukan perjalanan, bulan itu terus bersama kita. Pertanyaannya, apakah bulan itu tinggi di atas? Jawabannya iya, tinggi. Namun kenapa disebutkan bersama kita? Karena kebersamaan itu tidak mesti apa? Tidak mesti bersama-sama zatnya di samping kita. Karena kebersamaan itu maknanya luas. Bukan bersama, makna kebersamaan itu tidak mesti apa? Bersama zatnya di samping kita, dekat dengan kita, tidak mesti. Sehingga orang Arab biasa mengatakan kalimat semisal itu, Al-Qamar ma'ana, bulan itu bersama kita, Asy-Syamsu ma'ana, matahari itu bersama kita, dan seterusnya, padahal matahari bulan itu tinggi di atas kita. Disebutkan bersama kita, kenapa? Karena cahayanya, karena sifat cahayanya yang menjangkau kita semua. Sifat cahaya menjangkau kita semua sehingga bisa dari segi logika, demikian juga dari segi bahasa bisa dikatakan bersama kita karena cahaya menjangkau kita walaupun bendanya fisiknya tinggi jauh dari kita. Demikian juga contoh lain, boleh-boleh saja contoh kalimat lain, boleh-boleh saja seorang komandan pasukan mengatakan bagaimana, wahai pasukan, pergilah ke sana. Aku bersama kalian. Padahal komandan tersebut berada di ruang komando. Wah, di hadapannya ada monitor-monitor, komputer, dan seterusnya. Sambil mengomando, saya bersama kalian. Ayo kalian bergerak ke sana, dan seterusnya. Bisa tidak? Bisa dan boleh. Walaupun secara fisik, komandan tersebut tidak berada di tengah-tengah pasukan. Namun bersama komando yang dia berikan, arahan dan perintah, dan perhatian serius dari komandan tersebut, maka dari segi logika, demikian juga dari segi bahasa, boleh dikatakan saya bersama kalian. Walaupun saya di ruang komando dan kalian di medan perang. Sehingga tidak bertentangan. Ini alasan yang kedua. Dari segi logika dan dari segi bahasa tidak bertentangan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa tidak saling bertentangan antara sifat ulu maha tinggi yang Allah miliki, demikian juga sifat ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena seandainya, andai pun itu bertentangan bagi makhluk. Itu bertentangan bagi makhluk yang dari bagi makhluk kan nggak mungkin, itu nggak mungkin bagi makhluk, tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu dan tidak boleh dikiaskan, dianalogikan, disamakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluknya. Jelas berbeda antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Nah. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya masih tentang sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya, adalah tentang bagaimana membantah syubhat yang menyatakan bahwa Allah itu bersama kita di tempat-tempat kita ini. Kita yang berada di masjid, berarti ada Allah di masjid ini. Kita yang berada di apa? Di jalan, berarti ada Allah di jalan sana. Ya, kita yang berada di lapangan, berarti ada Allah di lapangan sana. Jadi Allah bersama kita di tempat-tempat kita berada. Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Ya. Sebelumnya perlu kita pahami kenapa mereka memiliki syubhat tersebut. Ya. Kenapa mereka memiliki syubhat tersebut? Nah, di antara sebab mereka memiliki syubhat tersebut adalah simpel saja, karena mereka memiliki keyakinan tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kata mereka, kalau dikatakan bersama, ya, ya umumnya namanya bersama ya berada, ya, bersama-sama di suatu tempat. Kita di masjid, ya berarti dia di masjid. Ya, kita di jalan, dia di jalan dan seterusnya. Tamtsil. Nah, dan tamtsil itu termasuk su'udzon. Termasuk su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah sifat-sifatnya seperti sifat-sifat makhluk itu termasuk su'udzon, prasangka buruk kepada Allah taala yang tercela di dalam Al-Qur'an. Allah telah mencelat prasangka buruk terhadapnya. Naam. Nah. Kata mereka, ya, kenapa harus mentamtsil? Harus menyamakan, karena kita tidak memahami istilah ungkapan kata ma'iyah bersama, kecuali bersama yang sekaligus mukhalathah, bercampur, berbaur, ya di suatu tempat, itu yang kita pahami. Kata mereka seperti itu. Sehingga mau enggak mau ya kita meyakini bahwa Allah ada di mana-mana, bersama kita, kita yang ada di sini, Allah di sini. Kita yang ada di sana, Allah ada di sana juga. Nah itu. Itu kurang lebih ya syubhat dan kerancuan berpikir mereka. Nah, sehingga mereka menafikan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Tinggi berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Kemudian bagaimana bantahan terhadap mereka? Ya, membantah mereka itu dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yes, adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa dia beristiwa di atas arsy. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Ya. Yes. Di atas arsy. Sehingga makna Allah bersama makhluk itu bukan kebersamaan dengan zatnya di tempat-tempat makhluk. Karena Allah beristiwa di atas arsy. Ya, terus bagaimana? Tidak mungkin saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Keberadaan Allah Ta'ala itu di atas arsy. Kemudian, bantahan yang kedua. Sisi bantahan yang kedua adalah al-ma'iyah, ya, ungkapan ma'iyah bersama, kebersamaan, ya, di dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan yang mutlak, global, ya, yang semuanya itu menunjukkan kebersamaan saja, musahabah, bersama, ya, dan itu masih mutlak, masih global. Bersama dalam bentuk bagaimana? Apakah bersama secara zatnya berada di tempat yang sama? Atau maksudnya bersama bagaimana? Ya, masih global. Ungkapan ma'iyah di dalam bahasa Arab menunjukkan makna musahabah dan mencakup tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ya, mencakup tiga bentuk. Ya, ini masih global, entah bentuk yang mana, tapi intinya adalah musahabah, itu ma'iyah. Ma'iyah itu intinya adalah musahabah, bersama. Ya. Ma'iyah menunjukkan makna musahabah, kebersamaan di dalam bahasa Arab, dan masih global karena mencakup tiga keadaan atau tiga bentuk. Keadaan atau bentuk yang pertama adalah ma'iyah, kebersamaan, ya, yang diiringi dengan al-mukhalatah, percampuran bersama, yang maknanya adalah bercampur juga. Ma'iyah bersama yang artinya juga bercampur. Sebagai contoh, jika dikatakan di dalam kalimat berbahasa Arab, ya, isquni labanan ma'amain, ya, berilah aku minum berupa labanan, susu bersama air. Jadi susu bersama air. Ya, susu bersama air. Jadi bukan susu perahan langsung diminum, tidak. Bersama air. Maksudnya adalah makhluton bima. Susu yang dicampur air, jangan terlalu murni. Jangan terlalu murni, karena kan seringnya begitu, susu dicampur air juga. Ya, tidak terlalu murni. Ya, sehingga ketika disebutkan laban ma'ama, susu bersama air, maka kebersamaan di sini memang memberikan makna apa? Percampuran juga, kebersamaan sekaligus percampuran. Ya, sekaligus percampuran. Kemudian 6. Bentuk atau keadaan yang kedua ketika disebutkan ungkapan ma'a, ma'iyah, ya, intinya memang memberikan makna kebersamaan semuanya, tetapi keadaan yang kedua ini adalah, ya, kebersamaan, ya, yang diiringi dengan, ya, keberadaan di tempat yang sama, yang diiringi dengan keberadaan di tempat yang sama. Ya. Sebagai contoh ketika disebutkan wajadtu fulanan ma'a fulan yamsyan. Aku mendapati fulan bersama fulan, si A bersama si B sedang berjalan jami'an bersama-sama. Ya. Maka kata ma'a di sini bersama, ya, di samping menunjukkan musahabah, kebersamaan, juga menunjukkan apa? Keberadaan mereka berdua di tempat yang sama. Ini memang seperti itu. Namun di sana, kalau yang kedua kan berada di tempat yang sama, tapi tidak bercampur, ya. Tidak campur. Berada di tempat yang sama, tapi tidak sampai bercampur menjadi satu. Ya. Hanya berada di tempat yang sama. Kemudian keadaan yang ketiga adalah disebutkan ungkapan ma'a atau ma'iyah, ya, yang menunjukkan arti kebersamaan dan tidak diiringi, ya, makna bercampur menjadi satu, tidak pula makna keberadaan di tempat yang sama. Bercampur menjadi satu, demikian juga tidak menunjukkan keberadaan di tempat yang sama. Contohnya tadi kita sebutkan ketika seorang komandan, sebagai contoh, dia mengatakan, ya, aku bersama kalian wahai pasukan, padahal dia berada di mana? Dia berada di ruang komando, sementara pasukannya ada di medan tempur, sedang berperang, berhadapan dengan pasukan lawan. Nah, ini bisa. Ketika disebutkan ma'a, bersama, ya, komandan ini bersama pasukannya, ya, memang memberikan makna bersama, tetapi tidak diiringi dengan apa? Tidak diiringi dengan pengertian atau makna bercampur menjadi satu, seperti air dengan susu tadi. Demikian juga tidak diiringi makna berada di tempat yang sama, karena kenyataannya komandan di satu ruangan tertentu, ruangan khusus, ruang komando, sementara pasukan di medan tempur. Demikian juga contoh lain, ketika disebutkan, ya, fulanah ma'a zaujiha, ya, wanita itu yang bernama fulanah, misalkan, ma'a zaujiha, bersama suaminya, ya, bersama suaminya, padahal misalkan bisa saja suaminya itu berada di luar kota, tetapi dari segi bahasa Arab boleh disebutkan, dikatakan fulanah ma'a zaujiha, fulana bersama suaminya. Kenapa? Karena kebersamaan yang dimaukan di sini bukanlah kebersamaan yang diiringi dengan percampuran, tidak pula kebersamaan yang diiringi dengan apa? Makna berada di tempat yang sama. Tetapi yang dimaksud dan kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam hal ikatannya. Ya, dalam hal ikatan kebersamaan dengan sebab akad pernikahan, ya dia masih bersama suaminya, suaminya belum menceraikannya, mentalaknya. Masih di bawah ya tanggung jawab suaminya dengan akad pernikahan. Boleh-boleh saja dari segi bahasa Arab. Ya, boleh-boleh saja dari segi bahasa Arab. Ma'a. Ya, ma'a artinya bersama. Tetapi apakah pasti maknanya adalah bersama dan berada di satu tempat yang sama? Jawabannya tidak. Intinya ma'iyah itu memberikan makna musawabah, kebersamaan. Namun apakah berada di tempat yang sama ataukah tidak, ini masih mutlak, masih global, mujmal. Tidak mesti berada di tempat yang sama. Seperti tadi disebutkan al-qamaru ma'ana. Ya, bulan itu bersama kita. Ya, selama perjalanan kita ini di malam hari selalu bersama kita. Ya. Kebersamaan di sini kebersamaan yang tidak diiringi dengan apa? Makna bercampur. Tidak pula diiringi dengan makna berada di tempat yang sama. Tetapi kebersamaan bulan bersama kita itu, dengan kita itu adalah dengan cahayanya yang menerangi jalan kita. Kemudian bantahan yang ketiga terhadap mereka, orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dengan zat-Nya di mana-mana, di setiap tempat kita. Bantahan yang ketiga adalah, ya, pernyataan kalian ini tentang Allah merupakan min asyaddid tanaqqus. Ya, di antara ucapan perendahan yang sangat parah, sangat besar terhadap Allah Azza wa Jal. Ucapan kalian ini benar-benar merendahkan Allah Ta'ala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat ma'iyah, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, tidaklah ada ya beberapa orang yang berkumpul, berbisik-bisik, berbincang kecuali Allah bersama mereka. Allah menyebutkan kalimat-kalimat semacam ini dalam Al-Quran itu dalam rangka memuji dirinya sendiri. Tetapi kalian malah memaknainya sebagai kalimat perendahan terhadap diri sendiri. Allah menyebutkan Allah bersama kalian, Allah bersama orang yang bersabar, dan seterusnya. Itu dalam rangka Allah memuji dirinya sendiri. Agar dipahami oleh semua makhluk bahwa Allah itu maha terpuji, maha tinggi sifat-sifatnya, maha sempurna. Maka kalian malah memaknainya dan makna yang konsekuensinya adalah merendahkan Allah Ta'ala, Allah di mana-mana. Ya. Sebab ketika dimaknai seperti penafsiran kalian itu, ya, konsekuensinya adalah ketika kalian masuk ke tempat-tempat yang kotor, Allah bersama kalian. Karena Allah ya berada dimanapun kita berada, Allah berada di mana-mana. Ya, ketika kalian masuk, ya mohon maaf, ke kamar mandi, Allah bersama kalian di kamar mandi. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk asyad at-tanaqqus, perendahan yang sangat dahsyat, sangat besar, yang sangat tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian bantahan yang keempat. Bantahan yang keempat adalah, nah, konsekuensi keyakinan kalian bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk itu adalah Allah berada di tempat manapun kita berada. Konsekuensi keyakinan kalian itu ada dua, dan semuanya batil. Semuanya adalah konsekuensi yang batil, yang salah, menunjukkan, membuktikan batilnya keyakinan kalian itu karena konsekuensinya batil. Ya. Konsekuensi keyakinan kalian yang pertama adalah ya, an yakunallahu mutajazzian. kullu juz'in minhu fi makan. Bahwa Allah itu terbagi-bagi. Allah berada di mana-mana. Allah berada di manapun kita berada. Berarti Allah itu terbagi-bagi. Sebagian dari Allah, mohon maaf, berada di sini. Sebagian dari Allah berada di sana. Terbagi-bagi. Semacam terpotong-potong. Setiap bagian dari Allah itu berada di satu tempat. Ini konsekuensi yang batil, yang tidak mungkin. Ya, Maha Suci Allah Ta'ala. Atau konsekuensi yang kedua adalah Allah itu berbilang lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Di sini ada satu Allah, di sana ada satu Allah. Misalnya di mana-mana. Ya, yang kalian maukan itu yang mana kira-kira? Kalian mengatakan Allah berada di manapun kita berada. Terus Allah itu bagaimana? Terbagi-bagi, sebagian di sini, sebagian di sana, atau berbilang lebih dari satu. Ya subhanallah. Dua konsekuensi ini ya adalah batil. Itu membuktikan bahwa keyakinan kalian itu juga batil. Salah. Kemudian bantahan yang kelima. Bantahan yang kelima. Ya. Keyakinan kalian itu. Ya. Juga memiliki konsekuensi. Juga memiliki konsekuensi atau mengandung kemungkinan. Ya, mengandung kemungkinan konsekuensi. Ya. Bahwa Allah Ta'ala itu menyatu bersama makhluk. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Nah ini ada mengandung kemungkinan konsekuensi lain. Yaitu bahwa Allah itu menyatu bersama makhluk. Sehingga dimanapun makhluk itu ada, maka di situ ada Allah. Sehingga menjadi sulam, menjadi tangga, menjadi pintu, menjadi fasilitas, sarana yang membantu ahlu wihdatil wujud. Orang-orang yang meyakini wihdatul wujud. Menyatunya Allah bersama makhluk. Ya, al-ittihadiyah. Ya, karena kalau disekatan seperti itu, akhirnya ahlu wihdatil wujudnya senang. Ya kan, benar. Memang di mana-mana dan menyatu. Sehingga membantu ahlu wihdatul wujud ya di dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu menyatu bersama makhluk. Menyatu bersama makhluk. Walaupun yang dimaukan oleh para mu'abdillah ini bukan seperti itu. Tapi setidaknya itu membantu ahlu wihdatul wujud. Yang dimaukan oleh mu'abdillah itu Allah berada di mana-mana. Atau dimanapun ada kita, maka di situ ada Allah. Dimanapun ada makhluk, maka di situ ada Allah. Tapi kan rancu juga, karena mengandung kemungkinan konsekuensinya, ya, antara konsekuensi yang dimungkinkan dari pernyataan ini adalah Allah juga menyatu. Karena bagaimana dimanapun ada makhluk juga ada Allah. Oh, mungkin maksudnya adalah Allah menyatu bersama makhluk. Menyatu di dalam diri kita, misalkan begitu. Nah ini kan juga konsekuensi yang batil, walaupun tidak dimaukan oleh mereka, oleh para mu'abdillah ini, mungkin dari kalangan syair atau mu'tazilah atau yang lain, walaupun tidak dimaukan oleh mereka konsekuensi ini, tapi setidaknya menjadi pintu dan celah yang membantu ahlu wihdatul wujud, orang-orang yang memiliki keyakinan wihdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Nah, sebab ya, ahlul batil di dalam permasalahan ini, ahlul batil di dalam permasalahan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah al-hululiyah, tadi wihdatul wujud. Al-hululiyah, yang menyatakan dan meyakini bahwa Allah itu halun bikulli makan, bikulli makhluk. Allah itu berada di dalam seluruh makhluk. Menyatu dengan seluruh makhluk. Menyatu. Tidak hanya terpisah, tapi tempatnya sama. Di masjid, ya di masjid, di ruang mana, di sana juga ada Allah. Bukan hanya itu, tetapi benar-benar menyatu. Menyatu. Ini hululiyah. Ini keyakinan kufur, jelas. Keyakinan kufur. Di Allah itu menyatu dengan semua makhluk. Kemudian, ya, golongan yang kedua adalah ahlul bid'ah yang tadi kita bantah. Ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya. bahwa Allah Azza wa Jal halun fi kulli makan, bukan bi kulli makan tapi fi kulli makan. Allah itu berada di semua tempat. Dimanapun kita berada, maka di sana ada Allah. Ini keyakinan yang batil, ya, dengan beberapa sebab dan argumen yang kita pelajari tadi. Sementara yang bisa kita pelajari, Allah Ta'ala alam biswab, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.